بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قوم مسلمين رحمكم الله، kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentu mengetahui, tentu meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jal menciptakan kita di muka bumi ini untuk sebuah tugas mulia, sebuah hikmah yang besar, yaitu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah menyatakan, dan tidaklah aku menciptakan jin manusia melainkan supaya mereka semua beribadah kepada aku. Maka hidup kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, mengerjakan amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan untuk Allah, yang kemanfaatannya, kemaslahatannya kembali kepada kita masing-masing. Kita yakin, dengan siyakin-yakinnya, siapa saja di kalangan kita kaum muslimin yang beribadah kepada Allah, yang mentaati Allah dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaannya, mendapatkan kedamaiannya, mendapatkan pahalanya di dunia dan di hari akhir nanti. Allah menegaskan dalam firman-Nya di An-Nahl, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita dalam keadaan dia beriman, Allah mengatakan, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah," maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dalam tafsirnya, para ulama ulama kita menjelaskan hayatan thayyibah meliputi dua perkara. Hayatan thayyibatan fid dunya, kehidupan yang baik di dunia ini. Wa hayatan thayyibatan fil akhirati bil jannah, dan kehidupan yang baik di akhirat nanti dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemaslahatannya kembali kepada kita masing-masing. Kita yang meraih kebahagiaan, kita yang meraih kesenangan, kita yang meraih pahala, kita yang mendapatkan hidup yang baik, kita yang meraih surga dengan ibadah kepada Allah azza wa jalla di atas. Dan sebaliknya, kita yakin siapa saja yang enggan beribadah kepada Allah, siapa saja yang jatuh dalam maksiat-maksiat kepada Allah, tidak mau mentaati Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, dia akan mendapatkan kesengsaraannya, diancam dengan ancaman-ancaman dunia, juga diancam dengan ancaman-ancaman akhirat nanti. Ini perkara yang sangat meyakinkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian perkara yang terpenting bagi kita setelah itu, setelah kita tahu kewajiban kita beribadah kepada Allah, setelah kita tahu maslahat manfaat ibadah itu untuk kita sendiri, maka masing-masing kita barakallahu fikum dianjurkan sangat untuk as-sabatu wal istiqamatu alaiha, dianjurkan sangat untuk istiqamah, untuk sabat, tegar, tabah, teguh beribadah kepada Allah azza wa jall, mentaati Allah azza wa jall sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya. Ini lebih penting daripada semata-mata beriman dan beramal saleh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, jelaskan kepada aku tentang Islam ini dengan satu ucapan, aku tidak akan lagi bertanya kepada orang lain selain engkau ya Rasulullah. Apa itu Islam? Satu kalimat saja. Maka Rasul mengatakan, qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah. Itu Islam. Semua bimbingan-bimbingan Islam, akidah Islam, hukum Islam, amal Islam, semuanya kembalinya kepada iman kepada Allah azza wajalla. Amantu billah. Lalu Rasul meneruskan, tsummastaqim. Kemudian istiqomahlah kalian di atas keislaman tadi. Sehingga bukan semata-mata kita berislam, bukan semata-mata kita beriman, bukan semata-mata kita beribadah kepada Allah, bukan semata-mata kita mentaati Allah, tapi jauh, lebih jauh daripada itu, kita diperintahkan untuk istiqomah di atas keislaman, istiqomah di atas keimanan, istiqomah di atas amal soleh kepada Allah azza wa jalla. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Dalam sebuah ayat disebutkan di dalam surah Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan besar bagi orang-orang yang iman dan istiqamah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladhina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, dia muslim, dia mukmin, mengucapkan dua kalimat syahadatain, Allah mengatakan thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah di atas keislaman. Dua poin, iman, istiqomah. Allah mengatakan setelah itu tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun temurun kepada mereka sambil menyatakan alla takhafu wala tahzanu, kamu jangan takut dan jangan bersedih hati, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan hendaklah kau bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Katanya para ulama ahli tafsir, mereka menjelaskan malaikat turun kepada mereka itu ketika mereka mengalami sakratul maut, detik-detik terakhir mereka akan meninggalkan dunia, sedang mengalami sakratul maut. Di saat yang genting seperti itu, dalam kondisi yang mencekam seperti itu, malaikat rahmah turun kepada dia, membawa bisyarah, kabar gembira, ucapan Allah takhafu wala tahzanu, kamu jangan takut, masa depan kamu, di depan kamu adalah surga. Wala tahzanu, kamu jangan sedih dengan yang kamu tinggalkan di dunia. Jangan takut dengan hartamu, jangan takut dengan istrimu, jangan takut dengan anak-anak kamu, Allah yang menjaganya. Isyarah, peneguhan hati ketika sakratul maut. Dan sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir, Allah memberikan bisyarah bil jannah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'ad. Sebelum meninggal sudah dikasih kabar gembira dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Ini untuk orang-orang yang semasa hidupnya beriman, semasa hidupnya beramal saleh, semasa hidupnya yang paling penting istiqomah di atas imannya, istiqomah di atas amal saleh, mendapatkan husnul khatimah dan ujungnya meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang terpenting yang kita perjuangkan ialah keistiqomahan kita di atas keislaman kita, keimanan kita, ibadah kita, amal soleh kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tujuan utama istiqomah di atas ibadah tadi adalah supaya masing-masing kita meraih yang namanya husnul khatimah, selamat dari yang namanya su'ul khatimah. Ini merupakan tujuan yang paling mulia. Inilah yang diharapkan, yang didambakan oleh masing-masing muslim dan muslimah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan lupa, masing-masing kita akan mati. Masing-masing kita akan merasakan kematian, cepat ataupun lambat, tua ataupun muda, sekarang ataupun keesokan hari. Masing-masing kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Kematian itu adalah batas akhir. Kematian batas akhir bagi masing-masing kita dalam beribadah kepada Allah, dalam melaksanakan tugasnya beribadah kepada Allah. Batas akhir. Setelah itu akan kelihatan dengan kematian yang menimpa dia, apakah dia meraih husnul khatimah ataukah justru dia mendapatkan su'ul khatimah? Na'udzubillah min dzalik. Qul muslimin rahimakumullah, perkara berikutnya yang betul-betul harus kita perjuangkan ialah bagaimana kita sebagai seorang muslim, seorang yang mukmin, yang berupaya untuk beribadah kepada Allah, yang berupaya untuk istiqamah dalam perkara ibadah, bagaimana caranya kita sebagai seorang muslim ini mendapatkan husnul khatimah. Mendapatkan husnul khatimah. Dijauhkan dari su'ul khatimah. Ini sangat menentukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung khatimahnya. Kalau khatimahnya baik, maka baik. Kalau khatimahnya jelek, maka jelek yang berikutnya lagi. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, kita akan berupaya sedikit mengulas tentang husnul khatimah. Harapannya masing-masing kita bersemangat untuk menjalankan asbabnya, dan masing-masing kita bersemangat untuk bisa meraihnya. Tanda keberhasilan seseorang dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalankan kehidupan dunia dia sebelum dia mati. Qul muslimin rahimakumullah, husnul khatimah yang terjemahannya adalah khatimah yang baik, penutup hidup yang baik. Maknanya ialah ay waffaqal 'abdu qabla mautihi litaubati minadh-dhunubi wal ma'asi wal iqbali 'ala at-ta'ati wa a'malil khair. Yang namanya husnul khatimah ialah seorang hamba, seorang insan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah dari semua dosa-dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Dan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk fokus, serius, sungguh-sungguh mentaati Allah, beramal saleh sebelum dia mati. Sebelum dia mati. Fayakunu mautuhu ba'da dhalika ala hadihil halil hasanah. Sehingga kematian dia setelah itu, dia mati di atas keadaan yang baik ini. Hilang wafatnya, taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah dari semua dosa, dari semua maksiat. Di akhir hayatnya beribadah dengan baik, dengan bagus. Itu mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ista'malahu." Yang artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ista'malahu, Allah akan berikan taufik kepada dia beramal saleh di akhir hayatnya. Qalu wa mastamalahu, kaifa yastamiluhu? Katanya para sahabat, bagaimana Allah mengistiqmal dia? Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla mautih. Allah memberikan taufik kepadanya, dia mengamalkan amal yang saleh menjelang kematian. Itulah yang namanya husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita cari. Ini yang kita kejar. Dalam keadaan, sekali lagi, kita akan mati. Kita gak tahu kapan mati. Makanya kita upayakan kaum muslimin rahimakumullah ialah bagaimana caranya supaya kita betul-betul beribadah kepada Allah, istiqomah di atasnya, dan bisa mendapatkan yang namanya husnul khotimah. Disebutkan oleh para ulama, ada beberapa asbab, beberapa upaya, beberapa cara untuk bisa meraih husnul khotimah. Sekali lagi, ada upaya, ada ikhtiar. Tidak mungkin dicapai dengan angan-angan. Tidak mungkin dicapai dengan semata-mata kemauan. Harus diwujudkan dengan dalam kenyataan. Harus mengerjakan asbab. Harus mengerjakan ikhtiar meraihnya. Di antara asbab secara global, sebab seseorang itu meraih yang namanya husnul khatimah, min a'zamiha, yang paling agung, yang paling besar, ialah ayyalzamal insanu ta'atallahi wa taqwah. Seorang insan menetapi ketaatan kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya. Terus berusaha senantiasa mentaati Allah dan bertakwa kepada-Nya. Yang paling penting, bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Yang paling penting, beramal saleh kepada Allah Azza wa Jal. Tinggalkan kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, penyimpangan-penyimpangan. Segera untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Berbanyak taubat, berbanyak istighfar kepada-Nya. Ini yang paling penting. Yang disebut dengan keistiqomahan tadi. Ketika semasa hidupnya diterbiasa dengan ketaatan, dengan amal saleh, dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, tabah di atasnya, tegar di atasnya, istiqomah di atasnya, insya Allah pasti dia akan meraih yang namanya husnul khatimah. Dia akan meraih yang namanya husnul khatimah. Sehingga dicapai dengan ibadah, dicapai dengan beramal saleh, dicapai dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, bukan dengan bermalas-malasan. Dicapai dengan semangat menjauh dari kemaksiatan, menjauh dari semua dosa. Dicapai dengan semangat bertaubat kepada-Nya, beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, akan mendapatkan insyaAllah ta'ala yang namanya husnul khatimah. Ini yang pertama, yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Yang kedua ialah ayyulihal mar'u fi du'a illahi Azza wa Jalla ayyatawaffahu ala al-imani wa-taqwa. Singkatnya, doa. Setelah ikhtiar amal saleh, setelah ikhtiar ibadah dan taqwa, yang kedua, doa. Seorang insan betul-betul berdoa dengan sepenuh hati, dengan sepenuh penghayatan, dari kalbu yang paling dalam, berdoa kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah mewafatkan dia di atas iman dan takwa. Ini sangat penting. Dulu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, salah seorang tokoh dari ulama-ulama kita, murid Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau dahulu sering sekali berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, matikanlah kami wafatkanlah kami di atas Islam dan Sunnah. Bukan semata-mata Islam, tapi juga di atas Sunnah, supaya mati di atas keistiqomahan Islam yang benar. Itu doanya Imam Ahmad. Juga doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, secara khusus memohon kepada Allah, yang namanya husnul khitam. Kita melafalkan doa, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khatimah, dan aku berta'awud kepada engkau ya Allah dari su'il khatimah. Langsung memohon kepada Allah tersebut dalam doa kita, ketika waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab, sering dan terus kita berdoa kepada Allah untuk yang satu ini. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa'udzu bika min su'il khatimah. Bahkan dianjurkan setelah itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk mendapatkan surganya, berta'awud kepada Allah dari namanya api neraka. Allahumma inni as'alukal jannata wa'udzu bika minan nar. Langsung, ya Allah, aku memohon kepada engkau surgamu, dan aku berta'awud kepada engkau ya Allah dari neraka. Ta'awud daripadanya. Surga diminta, neraka ta'awud daripadanya. Terus demikian. Setiap waktu, setiap saat, sebab dengan doa inilah seorang hamba diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk mentaatinya, beribadah kepadanya, istiqomah di atasnya, dan ujungnya husnul khatimah dan surganya Allah Azza wa Jal. Doa sangat penting. Yang ketiga, di antara upaya untuk meraih yang namanya husnul khatimah ialah kathratul istighfari wa taubah. Memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah ikhtiar amal saleh jauh dari maksiat, lalu berdoa mohon diwafatkan atas iman dan takwa, doa langsung mohon husnul khatimah, ta'awud dari su'ul khatimah, mohon langsung meraih surga ya Allah, ta'awud dari neraka. Yang berikutnya lagi adalah istighfar dan taubat. Banyak bertaubat kepada Allah, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita harus sadar, kita ini adalah manusia biasa, insan biasa, bani Adam. Tempatnya salah, tempatnya lalai, tempatnya khilaf, tempatnya dosa. Setinggi apapun iman dan takwa seseorang, dia manusia biasa, pasti jatuh dalam kesalahan. Apalagi yang imannya ecek-ecek, apalagi yang takwanya goyang-goyang, banyak dosa. Seluas apapun ilmu yang dia miliki, dia manusia biasa, pasti jatuh dalam kekhilafan, kelupaan, kesalahan. Itu pasti. Disebutkan dalam hadis qudsi dalam Sahih Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian ini pasti dan selalu berbuat salah siang dan malam. Allah mengatakan demikian. berarti sudah kodratnya manusia. Pasti salah, pasti dosa. Malam dan siang dia tahu atau enggak tahu, sadar atau tidak, itu manusia. Allah mengatakan wa ana afiru dzunuba jami'a, sementara aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka istighfarlah kepada aku, maka aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Ini yang perlu kita sadari. Kita manusia biasa, banyak dosanya, banyak salahnya, banyak alpanya, banyak khilaf. Kita pun juga harus mengakui amal ketaatan yang kita kerjakan selama ini belum maksimal, belum sempurna. Sesemangat apapun kita dalam beramal, pasti akan jatuh juga dalam yang namanya ketidaksempurnaan dalam perkara iman. Mungkin kurang semangatnya, mungkin kurang amalannya, mungkin kurang keikhlasannya, mungkin kurang kesungguh-sungguhannya. Tidak usah jauh-jauh. 5 waktu yang kita kerjakan dalam sehari semalam, sholat, kita harus mengakui. Harus mengakui kita belum sempurna dalam mengerjakan ibadah sholat kepada Allah. Kadang sok muncul malasnya. Gimana? Nggih. Kita ikutin, kita sholat, muncul malasnya. Nah ini lagi sholat, muncul riaknya. Dan yang lain-lainnya. Itu juga harus kita akui. Namanya at-taksiru fil ibadah. Kurang maksimal dalam beribadah kepada Allah. Sudah banyak dosanya, sudah banyak kemaksiatannya, sudah banyak alpanya, khilaf dan salahnya. Ketika ibadah pun banyak kekurangannya, tidak ada yang sempurna. Itu keadaan kita manusia. Maka itu semuanya kaum muslimin rahimakumullah ditutup dengan taubat dan istighfar. Disebutkan oleh para ulama, taubat itu ada 2 macam. Kul katakan 2 tingkatan. Tergantung tingkatan masing-masing hamba. Yang pertama ialah at-taubatul wajibat. Taubat yang wajib. Taubat yang wajib berarti berlaku untuk semua hamba Allah, semua kaum muslimin tanpa terkecuali, wajib. Yang katanya wajib, hukumnya adalah wajib. Apa itu? Mereka menyebutkan yang namanya taubat yang wajib, at-taubatu min tarkil wajibat au fi'lil muharramat. Taubat dari meninggalkan yang wajib, menerjang yang haram. Ini pada umumnya namanya taubat. Taubat dari kemaksiatan, dari dosa, keharaman yang kita langgar. Wajib taubat. Sebagian pihak meninggalkan yang wajib. Ada yang mungkin tidak sholat, ada yang mungkin tidak puasa. Kewajiban-kewajiban agama ditinggalkan. Itu dosa. Taubat daripada. Ini untuk semua hamba Allah, semua kaum muslimin tanpa terkecuali, hukumnya wajib. Ini yang biasa dibahas di kalangan kita semua. Tadi kita bahas tentang taubat, yakni taubat dari dosa dan kemaksiatan. Yang namanya dosa, mengerjakannya haram atau meninggalkan yang wajib. Jelas. Di sana ada taubat yang kedua. Disebut oleh para ulama dengan istilah at-taubatul mustahabbah, at-taubatul nafilah. Taubat yang dianjurkan. Sesungguhnya sih tidak salah. Cuman di kalangan orang-orang yang tinggi iman dan takwanya, itu dianggap sebuah kesalahan. Tidak salah, tapi kurang maksimal. At-taubatul mustahabbah ini maknanya, ialah at-taubatu min tarkil mandubat wa fi'lil makruhat. Bayangkan, taubat dikarenakan meninggalkan amal-amal yang sunnah, yang wajib. Taubat karena mengerjakan perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara haram. Tapi dia taubat. Bagaimana ini? Kaum muslimin rahimakumullah, bagi seorang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang semakin menanjak ketaatannya, menanjak ketakwaannya, menanjak keimanannya, dia harus mengerjakan perkara-perkara yang sangat mulia, yang wajib kerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang haram tinggalkan, yang makruh tinggalkan, bahkan sebagian perkara yang mubah, sebagian perkara mubah yang khawatir melalaikan dari ibadah ditinggalkan sama mereka. Ini makomnya para muqarrabin. Maka makamnya para sabiqun, as-sabiqun bil khairat, makamnya mereka yang tinggi keimanan. Orang-orang semacam ini ketika suatu saat mulai jenuh, mulai loyo, yang amal-amal yang sifatnya sunnah-sunnah lewat, ditinggalkan. Contoh yang paling gampang, terbiasa yang namanya rawatib qobliyah dan ba'diyah. Itu kan tergantung kadar keimanan. Yang imannya pas-pasan, salatnya fardhu thaq. Gimana di tingkatannya muqtashidin barakallahu fikum. Tapi untuk orang-orang yang imannya meningkat, tingkatan sabiqun bil khairat, dikerjakan sama dia yang wajib iya, qobliyah, ba'diyah juga iya, rutin setiap saat. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib. Nah, enggak pernah lepas. Suatu hari, suatu saat, agak heng-heng sedikit ini, agak error ini, Pak. Agak jenuh, agak mulai loyo. Luput qobliyah subuh. Luput qobliyah zuhurnya. Atau luput ba'diyah zuhurnya. Atau luput ba'diyah maghrib atau isyaknya. Dosa kan tidak ini? Jawabannya, tidak dosa. Tidak dosa. Tidak dosa memperkaya sunnah saja kok. Tidak dosa. Tapi, bagi orang yang tingkatannya tinggi tadi, gelisah. Gelisah. Ada yang hilang ya? Kayak ada yang tidak beres ini. Kok dia tidak enak perasaannya itu? Ini apa yang kurang? Ya Allah, ya lupun dua kop dia suruh. Kayak kurang marem. Itu tingkatan dia, tingkatannya sudah sangat tinggi. Maka dia bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah karena tidak mengerjakan dua rakaat qobliyah subuh, bukan karena dosa yang dia kerjakan, tapi karena kurang maksimal, namanya at-taksiru fil ibadah. Tingkatan lebih tinggi lagi. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, taubat dan istighfar kepada Allah, baik dari semua dosa atau dari kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah, itu merupakan sabab yang paling besar, yang paling agung untuk meraih yang namanya keistiqomah, husnul khatimah. Semua dosa hilang. At-taubatu, kata Rasulullah, taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu menghapuskan semua dosa yang sebelumnya. Jangankan kurang dalam beribadah, jangankan dosa, wong dosa syirik, dosa kufur saja, ketika pelakunya bertaubat dengan taubat dan nasuha, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Perlu disinggung terkait dengan taubat dan istighfar ini. Ketika seorang hamba, seorang insan, sudah gemar bertaubat, sering bertaubat, di setiap saat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus mengatakan, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus mengatakan, Rabbi ighfirli wa tub alayya inna kata tawwabur rahim. Terus dia lafalkan, sering dia lafalkan, sering dia taubat. itu akan mendatangkan sekian banyak kemaslahatan. Akan mendatangkan sekian banyak kemaslahatan bagi hamba yang tobat. Kemaslahatan yang pertama, dosanya diampuni oleh Allah ketika taubatnya dia jujur. Taubat nasuhah. Dosanya diampuni, yang besar, yang kecil. Kekurangan-kekurangan dia dalam beribadah diampuni. Kemaslahatan yang kedua, kalau seorang hamba itu barakallahu fikum gemar taubat dan istighfar kepada Allah, maka dia akan terlecut, tersemangati untuk beramal saleh. Terlecut untuk beramal saleh. Sebab ciri-ciri orang itu taubatnya jujur, taubatnya benar, di samping dia meninggalkan dosa, dia menggantinya dengan amal soleh, amal kebaikannya setimpal. Itu ciri-ciri orang yang bertobat dengan jujur. Dia nyesel, patah hatinya. Betul-betul dia menyesali dosanya, menyesali apa yang dia kerjakan selama ini. Itu dari dalamnya, dari hati yang paling dalam itu semangat yang membaca, saya harus baik, saya harus baik, saya harus soleh, saya harus beriman, saya harus beramal. Itu pasti ada dorongan untuk beramal soleh. Ini maslahat tersendiri. Dosanya diampuni, tersemangati untuk beramal soleh. Lebih daripada itu, dengan taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jal, dia akan meraih kebahagiaan-kebahagiaan dunia sebelum akhirat. Efek positif dari sebuah istighfar. Lancar, harta lancar, usaha lancar, anak lancar, semuanya lancar ini. Disebutkan dalam Al-Quran tentang Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, diabadikan dalam surat Nuh. Belum mengatakan pada kaumnya, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Aku berkata kepada kaumku, wahai kaumku, istighfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kamu kepada Rabb kalian, Allah dan yang maha mengampuni dosa. Disuruh istighfar. Lalu ayat yang berikutnya menjelaskan efek positifnya. Allah mengatakan setelah itu, yursilis sama'a alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 5. Kalau kamu istighfar, Allah akan curahkan untuk kalian air dari langit. Hujannya lancar, hujan yang manfaat, membasahi bumi, bumi menjadi segar, tumbuh-tumbuhan muncul lancar, tidak bakal terkena yang namanya kekeringan dan kekeringan. Sudah, ini manfaat soalnya, Pak. Kalau hujannya manfaat, tidak bakal banjir. Kalau hujannya enggak manfaat, itu namanya hukuman. Banjir. Gini sih, Pak. Nanti kita kasih waktu untuk bertanya, tenang aja. Tayyib. Baik, sudah saya jelaskan insyaallah, Pak. Sebentar. Kita sekarang dulu maslahatnya taubat ini. Tadi yang pertama akan lancar curah hujan dari langit. Yang kedua Allah mengatakan wa yumtidkum bi amwal. Allah akan membantu kalian dengan harta benda. Lancar rezekinya, Pak. Wa banin. Anak juga lancar. Banyak anak, banyak rezeki. Allah akan jadikan untuk kalian jannatin, kebun-kebun, ladang-ladang yang subur. Wa yaj'alakum anhara. Irigasi sungai pun juga lancar dengan istighfar. Alwi banyak kemaslahatannya. Ada apa yang tadi terkait dengan taubat itu sendiri-sendiri ataukah gelondongan, ngoten nggih? Jawabannya semuanya boleh. Ada taubat khusus untuk sebuah dosa. Itu sah. Yang lebih afdal lagi namanya taubatan nasuha. Ai at-taubatu min jami'iz dzunub. Bertaubat dari semua dosa. Sehingga lafaznya umum. Jadi umum. Makanya yang biasa kita panjatkan kepada Allah kan lafaz istighfar, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dari semua dosa itu. Itu yang ditahu, yang tidak diketahui, yang disadari, yang tidak disadari, yang dirasa atau tidak. Itu semuanya dimasukkan dalam poin satu ini. Namanya taubatan nasuha. Ya Allah, ampuni semua dosaku, ya Allah. Aku bertobat kepada aku dari semua dosaku, ya Allah. Itu semuanya masuk. Itu namanya taubatan nasuha. Ini yang paling afdal. Tapi kalau seandainya taubat dari dosa secara khusus, tidak ada masalah. Ini juga sah. Ya Allah, aku tadi enggak sholat. Taubat dan istighfar. Ya Allah, aku tadi belum qobli ya subuh. Taubat dan istighfar karena kurang maksimal dalam beribadah. Sah. Tapi yang paling afdal dari semua dosa yang ada, disebutkan secara umum, dari semua dosa yang besar, yang kecil, yang dia tahu, yang dia enggak tahu, itu namanya taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu taubat dari semua dosa dipenuhi, disertai dengan syarat-syarat taubatnya. Meninggalkan dosa, menyesali perbuatan yang ada, berazam enggak mengulangi lagi, terkait dengan Bani Adam, mengembalikan kezaliman-kezaliman yang selama ini kita lakukan kepada mereka, minta maaf dan segala macam. Itu taubat. Intinya adalah untuk meraih husnul khatimah harus dengan asbab. Tidak bisa dengan menghayal atau semata-mata kepingin. Ya Allah, kepingin husnul khatimah. Bukan cekap. Harus ikhtiar. Harus mengerjakan asbab. Asbab yang paling utama ialah senantiasa mentaati Allah Azza wa Jalla. Meninggalkan maksiat dosa kepada Allah. Yang namanya ketaatan banyak, dijaga sholatnya, dijaga puasanya, dijaga infak, sodakohnya, sodakoh jariah, dan yang lain-lainnya, zakatnya, hajinya, dan semua amal-amal yang lainnya. Tinggalkan semua dosa. Iman dan takwa, istiqomah di atas. Yang kedua, diri dengan banyak doa, langsung doa kepada Allah, memohon husnul khatimah, ta'awudz dari su'ul khatimah. Disertai dengan doa kepada Allah untuk mendapatkan surganya dan ta'awudz dari api neraka. Dan jangan lupa disertai dengan perbanyak taubat dan istighfar. Karena kita manusia biasa, banyak dosa, banyak khilaf, banyak alfanya. Dan kalaupun beribadah kepada Allah, banyak kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah. InsyaAllah, kalau ini yang kita lakukan, akan mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Ciri-ciri orang itu matinya baik, husnul khatimah. Yang pertama, Pak, ketika meninggal dunia mengucapkan dua kalimat syahadatain. Di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini luar biasa. Atau yang kedua, dia di akhir-akhir hayatnya beramal soleh. Mati di atas sebuah amal soleh. Misal, lagi sholat dengan khusyuk, dengan tenang, tiba-tiba dia mati dalam sholat. Itu kita harapkan mendapatkan husnul khatimah. Lagi membaca Al-Quranul Karim, khusyuk, dengan tadabbur, baca Al-Quranul Karim, tiba-tiba meninggal saat membaca Al-Quranul Karim. Kita harapkan meraih husnul khatimah. Ketika sedang berjalan ke sebuah masjid untuk ibadah kepada Allah, untuk mendengarkan pengajian-pengajian Islam yang bermanfaat, sedang melangkah ke masjid dengan niatan untuk ibadah sholat, untuk pengajian setelah itu, tiba-tiba jantungnya kena, meninggal di jalan. Macam-macam asbabnya. Intinya dia meninggal dunia di atas amal yang soleh. Itu termasuk ciri-ciri Husnul Khatimah. Ciri-ciri yang lainnya, meninggal dunia di hari Jumat. Ciri-ciri yang lainnya, meninggal dunia ketika front jihad fisabilillah, jihad yang syar'i. Nah, semata-mata jihad, jihad yang syar'i. Untuk kaum wanita meninggal dunia ketika dia berjuang untuk melahirkan anaknya. Dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran, dengan sepenuh hati, sang ibu mengorbankan nyawanya untuk sang anak. Itu juga tanda-tanda Husnul Khatimah. Dan banyak yang lainnya lagi, yang intinya dia mati di atas sebuah amal kebaikan, kita bisa mengharapkan kebaikan untuk dia. Itu bahasa kita. Mengharapkan kebaikan untuk beliau, supaya meraih yang namanya Husnul Khatimah. Tapi tidak boleh. Ingat, tidak boleh kita mempersaksikan, memastikan dia termasuk ahlul jannah. Tidak boleh. Sebab kita enggak tahu bagaimana sesungguhnya. Itu adalah haknya Allah Azza wa Jalla. Kita hanya bisa mengatakan, semoga beliau meraih husnul khatimah karena matinya mati baik. Barakallahu fikum. Ini sekilas yang bisa saya sampaikan. Lawan daripada itu disebut dengan su'ul khatimah. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita semua dari yang namanya su'ul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa saya utarakan dalam kesempatan kali ini. Ada waktu 1/4 jam barangkali. Barangkali yang mau diutarakan, monggo. Silakan. Semoga soalnya enggak berat-berat. Gimana, Pak? Kantosan, Pak. Ala takhafu wa la jiwa. Jadi ketika nanti seseorang hamba itu meninggalkan dunia, wafat, itu kan sudah jelas statusnya nanti. Yang tahu adalah Allah Azza wa Jalla. Ini orang mati mukmin, ini orang mati kafir, ini orang mati husnul khatimah, ini tidak. Allah yang Maha tahu. Sehingga tidak pakai salah alamat. Ketika yang matinya mukmin husnul khatimah, yang turun adalah malaikat rahmah. Ketika dia matinya mati jelek, mati kafir, yang turun malaikatul azab. Enggak bakal salah alamat. Dikarenakan Allah Azza wa Jalla yang Maha tahu, yang memerintahkan malaikat-malaikat. Itu salah global. Baik. Dan yang mencabut nyawanya malakul maut. Malakul maut itu cuma satu, tetapi a'waluhu katsir. Jadi malaikat malakul maut, yang dikenal dengan malakul maut itu satu, tapi yang membantu beliau sangat banyak. Saya dikatakan malakul mauti wa ahwanu, malakul maut dan yang membantu beliau, sehingga tidak bakal salah alamat sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mati dalam keadaan baik, yang turun malaikatul rahmah. Yang mati dalam keadaan jelek, yang turun dalam malaikatul azab. Itu nanti sebagai penentu ketika dia masuk ke alam barzakh, tergantung ketika mati tadi. Kalau dia matinya baik, maka di alam barzakh mendapatkan na'ibul qabr, nikmat kubur, mantap menjawab pertanyaan munkar wa nakirnya. Tapi ketika dia su'ul khatimah, matinya jelek, maka di alam kuburnya maka mendapatkan azab kubur dan tidak bakal bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir. Jadi ambang batas akhir itu kematian. Ini yang menentukan nasib di masa akan datang. Nasib di alam barzakh dan nasib di yaumul qiyamah. Taraklah. Kalau sudah ininya sudah tidak beres, setelahnya akan semakin berat. akan semakin mengerikan. Tapi ketika yakinnya sukses, setelahnya akan semakin mudah. Ujungnya adalah surganya Allah. Makanya kesempatan kita cuma sekali, hanya ketika kita hidup di muka bumi ini saja. Ambang batas akhir kematian masing-masing kita. Maka dimanfaatkan sebaik mungkin sisa hidup kita ini untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan terus berdoa kepadanya supaya meraih yang namanya maksud kita. Amin ya rabbal alamin. Yang lain? Sudah lagi, Pak. Pertanyaannya, ada sebuah kemungkaran, sebuah kezaliman tengah-tengah masyarakat. Kita tahu ini perkara mungkar, tahu perkara zalim, tapi enggak sanggup untuk mengingkarinya. Cari orang lain yang punya kemampuan. Apakah termasuk ghibah? Apakah caranya bagaimana supaya jangan ghibah? Nah, ini disebutkan oleh para ulama supaya tidak masuk dalam perkara ghibah. Pihak yang kita datangi itu adalah pihak yang berkompeten dalam masalah itu. Dia punya kemampuan untuk merubah kemungkaran tadi. Mungkin penguasa kita yang berwajib, mungkin orang yang lebih tua dari kita, yang lebih sepuh dari kita, yang lebih tokoh daripada kita. Bobitnya yang punya kemampuan untuk merubah kemungkaran tadi. Itu bukan namanya ghibah. Walaupun kita bakal bicara, lapor wadul, Pak, gini. Itu bukan ghibah. Itu bukan ghibah. Ketika kita datang kepada orang yang tepat, yang punya kemampuan untuk merubah kemungkaran tadi. Bukan ghibah. Itu yang dikecualikan oleh para ulama. Wa man talabal i'anata ala izalati munkari. Termasuk yang bukan ghibah, seseorang yang mencari bantuan untuk menghilangkan perkara yang mungkar. Tapi ingat, yang didatangi itu yang punya kemampuan merubah kemungkaran. Tapi kalau wadul ke semua orang, itu namanya ghibah. Nah, datang ketemu-temunya, itu anu itu, lapornya ke seorang teman yang tidak punya kemampuan apa-apa. Ini namanya ghibah. Membicarakan zalimnya orang lain, membicarakan mungkarnya orang lain, dia tidak sanggup merubahnya, wadulnya ke orang yang juga sama, tidak sanggup merubahnya. Itu namanya ghibah. Kata lagi yang lain lagi, akhirnya sak masjid dikasih cerita semua. Semuanya tidak ada yang mau merubah. Ini ghibah. Tapi kita datang langsung kepada berkompeten. Ini nampaknya yang sanggup ini dia kepolisian. Langsung ke kantor polisi. Pak, gini. Mohon diselesaikan. Terjun merekanya. Itu bukan namanya riba. Itu topiknya bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab riba. Barakallahu. Sambut. Cekap. Cekap lagi. Nah, ini. Cekap lagi. Terima kasih. Malakul maut. Jawabannya, malakul mauti wa a'wan. Kata-kata wa'wan dan malaikat-malaikat yang lain yang membantu. Malaikat Mikail kenapa tugasnya, Pak? Kan mengatur hujan dan segala macamnya. Itu juga sama. Mikail wa'wanu. malaikat Mikail dan malaikat lainnya membantu beliau. Nah, ada malakul jibal, malaikat gunung. Itu malakul jibal wa'wanu. Ada malaikat-malaikat yang lain, itu malaikat dan yang membantu mereka. Ini kalau Jibril, satu tol. Yang terkena wahyu. Tidak ada wa'wanu. Israfil, satu bawahan. Sebab tinggal niup, disebutkan dalam hadis sudah nempel di mulut Israfil. Tinggal diperintahkan, tiup. Satu orang aja. Tidak ada yang satu, ada yang satu dan teman-temannya yang membantu. Itu kuasanya Allah Azza wa Jalla. Jangan berpikir, sahabat ini Nabi Adam, sampai saiki, sampai kiamat orang mati-mati. Loh, itu manusia, tuh, Pak. Kalau kita manusia, bakal mati di para malaikat. Allah Azza wa Jalla menghendaki demikian kudranya Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga tidak mungkin menggunakan akal pikiran semata. Barakallahu. Cukup semata ya. Saya kira cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan semoga menyemangati kita ke depan semakin semangat dalam beribadah kepada Allah, semakin semangat untuk berdoa kepada Allah, dan semakin semangat untuk bertaubat kepadanya dari semua dosa dan kekurangan kita. Amin ya rabbal alamin. Nakatilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.